Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul maghdubi 'alaihim. Terus niki niku nggih. Kitab niki niku karangane Mbah Mahfud Termas. Namine Hasyiatut Turmusi. Dicetak di Darul Minhaj teng Mekah. Niku sekitar 8 juz. Mbah Mahfud Termas niku muridé langsung Sayyid Abu Bakar Sato. Jadi diambake niku mulazim paling lami teng Sayyid Abu Bakar Sato sing aran Ya'natut Talibin. Mbah Mahfud Termas niku mulai alit umur 8 tahun niku dijak teng Mekah kalian abai jenenge Ki Abdullah. Ki Abdullah dia apa namine Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan niku murid mulazime Sayyid Zabidi sing aran Sarah napa? Ihya. Terus Mbah Mahfud gak ada murid alim di teng Mekah, Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim biyen niku wis teng Mekah tapi paling kathah ngaji kalian Mbah Mahfud. Mbah Hasyim Asy'ari terus Mbah Bredo Wilasem bae Gus Najin, berarti mertuane Mbah Mun. Terus Ki Maksum, Mbah Maksum Mbah Bali Maksum. Terus Ki Abdullah. Ki Abdullah niku Jember tapi asli Lasem. Terus Mbah Hamid, Mbah Hamid Pasuruan, Hamid bin Abdullah. Mbah Abdullah niku gadah garwa namine nak mboten tepat Nyai Rehana niku putrine Mbah Sidik Jember. Niku riyen nggih mulazim teng Mbah Sidik nggih mulazim teng sinten? Kiai Mahfud teng Budi Mekah. Mulane Ro Isam niku balik teng Pantura terus mergo riyen nate di Ro Isam Ahmad Sidik genate di Roy Sami Sinten Bali Sinten Maksum Bali Maksum Rien terus Ahmad Sidik pada diku tadi mencelat duki Banten Nabudi Ilyas Rufiyat itu Tasik ya terus balik malik teng Pantura Sinten Kisahal Kisahal Mahfud niku di Bayu jenenge Musayana niku di Garwa Ki Mansur. Ki Mansur ngelahirno Gus Koyum, Koyum bin Mansur. Mansur itu bin Khalil. Mbah Khalil itu KTP sinten? Mbah Mahfud. Mulane Ki Sahal niku selain alim, niku ya ditetir bejo. Mergi naskah Mbah Mahfud Usul Fikih Nailul Ma'mul niku naskah tulisan tangan seteng Lasem. Niku Mbah Sahal saged nyinaoni, manjen piyambake alim terus. Piyambake ngaji kalian Mbah Zubair terus dewa kombinasi yo alim yo bijo yo anak kiai iso ngarang kitab. Rapati seneng duwe terakhir syarat ini niku terus. Kobong seneng duwe wis mari ra iso ngarang napa? Kitab. Pintere ngarang proposal paham yen aku seneng duwe pintere ngarang proposal. Niku pun mesti. Lah niki bulan Dzulhijjah. Niki kula tahadus ben nemat. Niki mboten guyon kula tenang. Kula niku mulai bulan Dzulqa'dah sering tirakat. Tirakat, ya tirakat kulon. Walhasil kulon ngipi ketemu Mbah Mahfud kan tuku kitab. Pagi itu juga kulon teng sarang pesen kitab Mbah Mahfud buat nenten terus pesen teng Surabaya. Walhasil seminggu ni gua angsal. Kulon sinau ni. Pitung jilid ni kulon sinau ni tak acak. Tak acak perbab tingkat kemiripannya Mbah Mahfud be guru ni. Maksudnya dengan kitab Ya'natut Talibin. Mergina silsilah kulo, misalnya kulo dalam hal fikih, misalnya ini. Tentu guru itu banyak. Cuma sing misalnya kulo guru sing masyur, gak ada guru Mbah Mun gak ada guru Mbah Zubair. Niki sing guru nasab ya. Mbah Zubair ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih ngawas kalian cinten Mbah Mahfud. Mbah Mahfud ngaji kalian abai Ki Abdullah, terus Ki Abdul Manan ini pun teng Sarah Ihya Sayyid Zabidi. Nang ngaji nasab guru Mbah Mun muridé Mbah Karim Nirboyo. Mbah Karim Nirboyo ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ge ngaji sinten? Syekh Mahfud. Tetes sami. Cuma wong iso ngaku sami iku nak pantes. kok alim murid wong alim murid wong alim. Nek sing ora alim wis muni anut ngono ae paham ya. Wong aku murid ora pati alim wis pokoke muni anut. Mulane jare Mbah Mun sering gecelek kulo. Umpama aku ra di murid alim dadi kiai yo isin tenan. Kok alamate kiai manfaat nek di murid alim. Mergo Zakaria Al-Ansori alim alama, dene gagam kok di murid Ibnu Hajar Al-Haytham. Ibnu Hajar gagah di murid Zainuddin Al-Maribari sing aran Anatut Talib. Jadi Mbah Mahfud alime ngono di murid Basim Asyari. Basim Asyari kondang di murid Bakarim, di murid wong alim Ki Satori, Ki Abbas Muntak, kuwabe wong alim sak Indonesia rata-rata murid Basim. Mbah Khalil Bangkalan yo gagah di murid Basim. Keluarga Sidogiri yo gagah di murid Mbah Khalil Bangkalan. Lah anak wis alim wis pokoke aku anut ngono ae ora. Tapi kita didono agama iku butuh sanad. Jadi sanad kula ya jelas, alim kula ya jelas. Karena sing ora jelas pokoke anut ngono ae, pokoke kon anut ngono. Anut kok ora gelem. Wong alim yo nyaingi, nek ora alim yo anut sementara wae. Mbok terus ora roh pokoke. Kula nu ngipi ketemu Mbah Mahfud itu tenan niku. Matus seminggu angsal. Kulo sinaoni. Sampai kulo padha bojo kulo dik. Aku iku wis bakat kiye kuno. Angger kitab rong tak sinaoni iku mualife iku metu ya aku. Kon nunggu lah kadang ora ono ning Indonesia. Kadang ngendi impor ning Libanon. Kulo nate beli Musnad Ahmad iku ning Libanon tenan. Sampai nang bakat bareng rebar-rebar. Bakat kitab ora iso maca. Iso kan. Pentingnya sanad ngeten nggih. Ada ilmu yang kena mbok suwan pangeran. Makanya ini spesial karena bulan-bulan suci ini kan masih Dzulhijjah. Wae bulan suci mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nggih terus terakhir napa? Rajab. Dadi minha arba'atun hurum. Dadi cara Jawa bulan suci malah Ramadan. Ramadan itu bulan keramat, bukan bulan suci. Bulan suci ku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka cara Quran napa? Inna iddatasyuhuri indallahi itsna Asyara syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyim. Jadi yang diharani agama itu ya patang bulan itu itu saya mari agama jejak. Terus diantara sanat-sanat yang mutawatir yang musal-sal ngantos dugi Rasulullah itu yang kita takarrub, itu kita sholat. Jadi kok ketika Nabi ditimbali teng Sidratil Muntaha pas peristiwa Mi'raj. Irung ana tenan. Mengke kula waca kitabe. Ketika Nabi ditimbali Allah teng Sidratil Muntaha pas Mi'raj niku. Niku Nabi diwarai pangeran. Sing diwarai pangeran sederenge sowan pas satu langkah sebelum sowan. Niku Nabi ngajak Malaikat Jibril. Ya Jibril taqaddam wala khutwatan. Jibril kemelo aku senajan to mok sak langkah. Jadi istilah sirmai walau khutwatan. Jibril pun tahu diri, dia sebetulnya beliau tahu diri sampai ngendikan ya Muhammad wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Kita ini punya kelas yang sudah ditentukan. Itu dah kelas saya bisa ketemu Allah langsung saat ini. Tapi karena permintaan Rasulullah walau khutwatan, Jibril maju satu langkah. Niku langsung sorok al-usfur, langsung jadi koyok manom brek saking kaune ini, saking apa? Sangin lo, kau gak levelin. Sehingga Jibril yang mundur. Setelah mundur itu terjadi munajat. Yen iku kanjeng Nabi, hamidallah bima hamida, muji Allah yang itu khasnya Rasulullah. Yen iku at-tahiyatul mubarokatus shalawatut thayyibatun apa lillah. Bahwa segala kebaikan dan kebaikan yang selalu naik, selalu baik. Tahiyat itu kebaikan sing selalu naik, penghormatan. At-tahiyatu mubarokat, mubarokat itu yang tambah-tambah baik. As-shalawat itu segala kebaikan, sama. Shalawat itu segala kebaikan yang sambung-menyambung, namanya shalawat. Karena shalawat dari kata silah, silah maknanya apa? Sambung. Itu semuanya lillah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa salam untuk kamu Muhammad. Terus kanjeng Nabi itu spontan eling. Eling bahwa kebaikan ini tidak hanya untuk beliau. Terus beliau nambahi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Bahwa keselamatan juga alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sehingga kenapa dikatakan sholat itu mi'rajul mu'min, sholat itu ya mi'rajnya orang mu'min, karena di sholat itu ada dialek antara Allah dan Rasulullah, dan itu menjadi paket kita setiap sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Allah jawab assalamu alaika, utai keselamatan ning gone sira Muhammad ayyuhan nabi. Makanya pakai khitab alaika, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Terus kaji nabi kepen takmim assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Kemudian ketika maknai orang soleh, kayak udah anut ulama, udah anut wong zuhud. Wong zuhud nak maknani soleh kerepotan. Wong soleh usir atau ngelakoni dosa gede, orang terus terus dosa cilik. Nah, terus orang ulama gak wong soleh itu sopo, ya sing pantes. Pokoknya pas sholat itu ya wong mesti soleh. Pantes ya wong ya sholat, pantes ya wong ya sujud nih pangeran nih Allah. Mulanya kayak pas sholat ya mesti pas soleh, mulanya kena sholat PDW, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti, paling gak saniki sedang soleh, mungkin urusan guri Gusti, sementing saniki nopo, sedang nopo soleh, mulanya kena sholat yang buan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengkau rasa soleh, harap apa, pokoknya saiki soleh. Dan ini penting kalau atur, no. Ini ku mazhabi semua sahabat, mazhabi ulama itu mazhabi semua sahabat. Ini ku Ibnu Umar nanti ditanya hajat itu gendoh-gendoh ini wong, meling-melingi wong hajat. Mereka mateni Abdullah bin Zubair pas iktikaf di Ka'bah. Gendoh-gendoh ini wong, wong kok mateni wong ini ngarepe. Tapi kalau semuanya Ibnu Umar nak waya hajat ngimami, hajat itu khalifah, disini anggar khalifah yang ngimami, panglima. Ibnu Umar makmum ketika ditanya atus sol di khalfal hajat, kue kok sholat gurine hajat padahal gendoh ini wong. Dari Ibnu Umar innahu idana damunatin hayya ala sholah hayya ala falah ajabtu. Ya bagaimanapun sholat itu barang baik, maka saya harus mau, karena sholat itu barang baik, sehingga saya makmum dia wong urusan kebaikan. Ya saya makmum tidak apa-apa, wong hajat pas waras, pas sholat berarti pas waras. Ya soal ini ngono urusannya ini. Sehingga ini sirinya, rahasianya, kenapa Nabi ngendikan sallu khalfa mangkola la ilaha illallah. Sebagai riwayat sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Kayak salat makmumo, cek imame, cek lajut, cek wong apik. Karena salat ini sudah khairun maudhu, sesuatu yang baik. Enggak peduli imamnya siapa saja, pasti salat ini selalu baik. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, bagaimana hukumnya orang salat dengan baju gasapan, dengan baju curian, salatnya tetap sah. Ketika ditanya, lo sholat tujuannya kan takor, bagaimana bisa sah dengan baju gasapan, baju colongan? Kue saudara ini sholat barang elek, barang apa aja gue batal no. Soal gasan ya dosa dewe, nah barang apa itu tetap oleh. Kue so misalnya mengatakan, maling itu sujud rana gunanya, maling ada sujud barang. Bagaimana mungkin sujudnya manusia yang pangeran bok? Batal no. Sesuatu yang baik tetap. Maling wong anut ulama, jangan anut wong zuhud itu ngawur, nah fatwa itu standar ideal. Apa gunanya sholat? Ijek mangan dunia haram. Apa gunanya sholat? Penggaweane korupsi. Lha wong kok gobloke ngono, wong ora ngira gunane sholat. Nek dialek ngono piye? Goblok model apa meneh? Wong kok ora gunane. Lho nek iki wong sholat, wong sholat nek fatwa gobloke ra karuan, tak jamin. Lha iya, misal apa gunane sholat ternyata koruptor. Ya Allah, mbah jenengan ngaji kiai jira ora gunane. Kok malah takut gunanya sholat ya sungkem dengan pangeran, paham ya? Justru merasa dosa itu sungkem, sujud juga di sepura lah kami nyolong ya, baru kayak di sepura pangeran lah kelar nyawur, kelar balik, no sempo pokoknya kan gak iso terus kok dosa sholat, mak urung nih galau dosa padahal kabeh manusia mesti dosa, berarti nanti jahe, uang gak usah sholat, ngajak gedeng bareng. Makanya anut kula ora fatwa, terus anut zuhud, zuhud ora iso ngaji. Tapi wajib mbok hormati wong soleh. Tapi nek fatwane aja bonot. Lho kula nyuwun tak ketemu zuhud, kula sering kok ketemu. Kok sira sering ngerti wong zuhud nyuwun lho nek hormat hormat nek anut mah. Wong pinter aku kok ngene. Soal soleh dene ya mbok ora soleh, soleh dene menawa wong khusuke ngono, tapi nek masalah fatwa kan detail aku. Aku duwe sanad kok Ibnu Umar. Kula gak ada sanad tertulis. Sampai Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ngaji Imam Malik, Imam Malik ngaji Imam Zuhri ngaji Imam Nafi' ngaji Ibnu Umar itu makmum tengkat. Jadi ini dari riwayat sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Jelas nih, Cari Imam Syafi'i ketika ditanya, lima ada tuh sohihu sholat bisau bil wajib. Karena kue wani tentang ibadah. Nah, saya ini misalnya ngerti, ada orang maling. Baru maling melayu di tengah rata, ada kecelakaan. Terus dia ini, kue yang gue fatwa nunggu suhut. Mau ngelak ada ibu-ibu hape. Oh, cuman orangnya mau ngelak, benar, ngerti ini mau ngape liwat. Wong liwat itu udah di wiridan di masjid, kalau sini dalan. Lah yo umpama teori ini ngono berarti wong maling ora oleh nulungi wong kecelakaan. Wong ning dalan-dalan biasa bedane wong itu liwat ana kecelakaan. Ojo nulung te wong fasik sing nulung wong saleh. Wong saleh lagi jamaah ngenteni. Sing mati kabeh sadonya perkara fatwa geblek. Justru wong elek yo nak menawa baro kae nglakoni apik di sepuro. Paham ta maksudku? Nah ngono assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe yo mlebu mergo pasiku. Soleh, no, maksud gue semua notol itu penting. Jadi kita mau tuh mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya saat sekarang, Gusti. Ini kan sedang tidak jelalatan, ya sedang tidak apa-apa, ya sedang diam di sini. Berarti kita sedang soleh. Mungkin berlanjut, Gusti. Nak boten dia manggil sepuro, semua noai. Ini penting kalau terangkan. Terus, ben sampai nak sholat itu ngerti. Nah, itu dialek sing luar biasa. Ini wonten sanad. Sangking kulo dugi Kanjeng Nabi bahwa itu dialek yang luar biasa, munajat yang luar biasa. Mulane kudune tiap wong salat yo gampang dadi wali. Perkarane wong iso salat hudur tenan yo kondang tenan. Kulo salat sepisan yo kondang tenan, sampean bulan baleni ora jelas kondang perkarane yo. Salat ae. Kadang nek salat ati, pas salat sik ben mangane ayam. Salat je demi enakno. Mangger poso-poso, ayo mangger sik ku mangane ben tenan. Berarti demi mangan direwangi sholat. Nah zaman ajarannya Nabi rangono cung naono pakanan kayak mangan se ben sholat tenang. Jadi demi sholat kue mangan. Jadi mangan ben gue sholatnya tenang. Mangane ke susu sholatnya tenang. Jadi wale sholatnya ke susu mangane. Nah, uang wow, narai so ngaji ya Allah. Wow. Mungkin mungkin pangeran gak rohman kue tuntas yakin. Ya, kalau ajarannya sampean bareng, saya bingung ngadepi. Mohon kalau wajah, saya tentang bawah garis nih. Saya tentang bawah garis. Qauluhu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Warasatu maqamu anna nabiyya saat temen kaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Isra'i yang dalam begini Isra. Lama jawabnya semang saning liwati sopo Nabi Sidrotal Muntaha. Yang Sidrotal Muntaha. Sidrotal maknanya daun, muntaha itu kelimak. Jadi ada pepohonan yang di situ batas akhir manusia mampu menembus itu. Terus wong darane napa Sidrotal Muntaha. Kados ning Al-Qur'an wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa ahya. Ghasiyat hu mongkong liputi hu ing nabi. Ghasiyat hu mongkong liputi tung rungkepi. Nah cara ki Jawa rungkepi nutupi hu ing nabi apa sahabat. Apa semacam mega minurin sanging cahaya fiha kang iku ing dalam sahabat minal anwari sanging pirobnur masya Allah. Itu ada batas yang ditunjukkan nur yang sudah luar biasa masya Allah. Falakufa mengkomandek sopa Jibrilu Jibril walam yasir dan orang melok melaku sopa Jibril lalu sertani Nabi. Jibril tahu diri langsung mandek, ini tidak level saya kalau ikut ke situ. Fakola lahun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Fakola mengkodawa lahun maring Jibril sopa Nabiya sallallahu alaihi wasallam dawe Atatruku, ana to ninggal panjenengan ne ingsun. Atatruku, ana to ninggal panjenengan ne ingsun asiru halil umaku ingsun munfaritan halil dhewean. Dadi Kanjeng Nabi yo menungso. Jebret. Kabeh sowan di dhewean teduri lho ngene kaya kowe sowan aku ayo wedi. Malah jajal malah ngrameni tok. Lah yo sowan aku wedi menawa sowan apa? Pangeran. Dadi sekunane kuwi ana wong sowan ngajak apa? Batur, ngajak apa? Batur. Ya benar itu jajah Jibril, kalau saya malah jelas. Atat rukuni asiru munfaritan. Fakolam kodawa sopa Jibril Jibril. Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Wa ma minna lan orana ikut di kita illa lahu. Kecuali ikut dua ahad minna. Salah satu dari kita maqamun. Kecuali ono panggunan maklumun atau batas kan sudah ditentukan. Semuanya cara Jawa. Kita-kita ini sudah punya aturan yang jelas. Kita-kita sesuai level masing-masing. Fakola mengkodawa sopa Nabi sir ma'i walau khotwatan. Sir ma'ku panjenengan ma'i sertane ingsun walau khotwatan senajan tomu salangkah. Mpun nah derek kulo, mpun salangkah lah sementing nanti derek. Fasaro mongko mlaku sapa Jibril mau sertane Nabi. Fakata mongko mae apa yahtari kaya ento kobong sapa Jibril minan nuri saking cahaya wal jalali lan kewibawaan wal hebati lan tegese kewibawaan. Wasohuro lan dadi cilik sapa Jibril, wa dzaba lan dadi larut sapa Jibril, luluh ning dzaba maknane luluh. Luluh to larut hatta soro sehingga dadi sapa Jibril kodrol usuri mau dadi saman umbrit. Jadi Jibril gagah ngono iku lumak. Mereka ngadepi pangeran, ngadepi kowe semangat. Prekes bar. Ini mereka ngadepi sinten? Pangeran. Fasa romo ka isyarah. Sapa Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ai bi ayu salima. Gambare ento salam sapa Nabi ala Rabbi ing atase pangerane Kanjeng Nabi. Idza wasala nalikane temu ka sapa Nabi maka kitab ing panggonane kitab. Jadi Jibril ya apik tenan. Ketika dia sudah enggak level sampai situ, nggih, enggak level sampai situ. Terus Jibril kondo ning Nabi memberi isyarat. Sudah sekarang saatnya Anda uluk salam, nggih. Gamane sekarang saatnya Anda uluk salam. Lah uluk salam kepada Allah itu gimana? Yaitu tadi pakai at-tahiyatul mubarokatus shalawatut thayyibatu lillah. Falamma wasallam monggo semangsane temu ka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi maring Allah. Kala dawuh sapa Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatu tiskabiyane rupa-rupa tepung hormatan al-mubarakatuh sing penuh barokah. As-sholawatu te pira-pira kebaikan. At-thayyibatu kang apik kabeh. Wis sholawat sing thayyibatu kabeh lillah, kabeh kagungane. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala jawab cara Jawa. Dawuhe Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu te keselamatan iku alih kae ngatas sira ayuhan nabi nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dadi teng salat itu berarti ketika Anda maca tahiyat ya mewakili dialek dawuh Allah, ya mewakili dialek dawuh Kanjeng. Mulane kena salat bayangno nggih at-tahiyat iku dawuh nabi ning Allah. Nah assalamu alayka dawuh Allah ning Kanjeng Nabi. Wis pokoke ngaji ben ro aja salat plang-plang-plang-plang. Tapi ya ditompo pengiran Rahman. Iki menambahi sempurna ngono. Sing ngene ya ditompo. Zaman akhir wong gelem salat ya masyaallah tenan. Ojo kok terus salatku wingi piye ora sempurna. Nganti mati ora sempurna, potongan ora sempurna ya tetep ora sempurna. Cuma lumayan iso dibenahi sithik-sithik ngono. Assalamu te keselamatan iku alika ing atase sira ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Iki kanjeng Nabi hebat. Ketika beliau mendapat jaminan keselamatan dari Allah, harusnya beliau kan ya sudah puas. Tapi Nabi spontan fahabba mongko kepengin sapa annabiyyu nabi ayakuna yen to ana iku li ibadillah kedhe pira-pira kawolane Allah as-solihin kang pira-pira saleh kang saleh kabeh apa nasibun apa bagian min hadzal maqam sang ikilah derajat dirahmati Allah. Iku bedane Nabi mek kowe. Nabi itu ndak egois, ketika beliau tahu mendapat keselamatan dari Allah, dia ingin semua hamba-hamba yang saleh juga mendapat. Jadi orang egois. Terus faqala mongko dawuh sapa Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ono semanani faqala mongko dawuh sapa Allah Nabi mawon nggih. Sami ten. Sing jelas itu intine keinginan Nabi bahwa salam untuk semua yang soleh atau sedang soleh wau nggih. Nah saleh kaya permanen berat bagi kalian dan kita semua atau yang sedang apa? Soleh. Apa soleh permanen? Ojo ujug lho. Soleh umat-umatan wae kok ngrasakno apa? Ujuk makin apa? Ujuk itu sempurna. Akhirnya untuk jaminan saking Allah lewat permintaan Kanjeng Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka keselamatan wa alayna yang atasnya kita wa ala jami'i wa ala ibadillahi yang atasnya pira-pira kaulannya Allah sholihina kang sholih kate. Faqala jami'u ahli samawat mongko dawuh sapa jami'u ahli samawat sekabiannya penduduk langit asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalau terang nunggu ono tenan gitu. Jadi diantara ciri utama nubuah gitu, diantara ciri utama nubuah kenabian itu tidak egois, tidak mikir diri sendiri. Karena kalau mikir diri sendiri itu aneh. Sama saya kita bedai. Kanjeng Nabi diutus pangeran kan nyelamat no sobo, tidak jawab mawon. Nyelamat no umat kan. Kan aneh kalau beliau diutus selamat umat kemudian ketika mendapat jatah kehormatan beliau meninggalkan umat. Wong angel-angel nglibatno Jibril dengan perjalanan langit tok bumi. Angel-angel nyabari ben umatnya dadi wong apik. Lho bareng dadi wong apik ora entuk jatah kapian mergo nabine egois ku aneh ta ora? Aneh. Makanya ketika Nabi kelihatan tidak egois, ininya semua rahmat juga didapatkan orang-orang soleh, tidak hanya untuk beliau. Malaikat sak dunia, sak langit langsung ngakoni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Panjang ke Nabi tenan, dia ikut jenenge Nabi tenan, waras tenan. Malah nek kabeh ulama di sunat donga wa marham ummata Muhammad, Allahumma fir li ummati Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad. Kita selalu disuruh donga ngapikno umate Muhammad, ora mau diri sendiri. Mana akhirnya kalau kulo lagi berdoa, kulo begini sebenarnya berdoa. Misalnya kulo mengisi warga tetap pengumuman gelombang kedua dan para penggemarnya. Mereka kata ulama sih tuh, ya Allah jadikan kulo ahli surga. Semua baik mangkel murad dan mesti menit dan itu mesti dan para penggemarnya. Cocok rak cocok semua menit dan lah aku yang nak ramu sofari warga ya. Selek turunan, kalau loyal blas, gak jelas. Tapi piye saturane hukume Allah ora oleh ulama apa? Iku. Cocok ra cocok wis. Dan maaf. Kamu ni dalam disalahno pengiran, ulama jare muni dan. Harus muni apa? Dan. Mohon marem dadi ora salim tenang ae. Anu ta. Ya syukur-syukur ra alim, ora ora wis kepeksa wis. Iye stekir. Wong alim yo angel tenang. Daripada anut sing angel, anut gelombang kedua senteni ae. Jadi kaya ujian mahasiswa gelombang pertama ben apa? Lah iku kacek ta ora kok. Nek nganti kacek 100 tahun yo repot. Lah iku sing pertanyaan. Biasane yo kacek no. Mosok gelombang pertama diumumno saiki, terus gelombang kedua. Biasane yo ono apa? Lah muga-muga ora usah kacek ora ora aku. Ngono teknise piye atur panitia kiamat ora ora kula. Kanjeng Nabi sange senenge umatnya nate Allah nutake dawuh wala sawfa yu'tika rabbuka fatarta. Muhammad, kamu akan dikasih Tuhan kamu, kemudian lewat pemberian itu Anda akan puas. Fatarta, maka kamu ridho, kamu puas. Jawabnya kanjeng Nabi piye, fa wallahu la ardo wa wahidun ummati finnar. Saya tidak akan puas selagi satu saja dari umat saya yang pernah nglafadz la ilaha illallah Muhammadur rasulullah finnar. Tidak bisa Gusti, saya tidak akan puas selagi satu saja umat saya yang pernah bersyahadat masuk neraka. Nabi nangis terus, akhirnya Jibril diutus bilang sama Muhammad, saya tidak akan membatalkan doa dia. Karena wong min umatil ijabah, wa atusan tawunan yang rokok tetap disyafaati kanjeng Nabi. Karena tadi, sudah itu sudah janjinya Allah sampai kanjeng Nabi. Wah ikutu percaya, ikutu percaya, karena tadi, sesuatu yang benar itu tidak butuh orang benar. Saya ulang lagi, sesuatu yang benar itu tidak butuh orang benar. Saya ini misalnya ngono, ana wong bar zina bar maling. Terus ana wong kecelakaan ning dalan. Ayo wong zuhud tukon fatwa. Wong iki wajib nulung apa selesek lagi nulung? Ya jawab ae. Wajib nulung kan. Ketika nulung justru nak menawa dadi sebabe disepuro pangeran. Ra iso kok lemune apa gunane wis wong elek ning lakone apik. Lho berarti kan menutup semua kebaikan dari hamba Allah. Berarti ke darani wong apik kudu syaratnya apik sik. Salat kudu apik sik. Nek ora apik ora usah salat. Kowe zakat kudu nyam suci sik, nak dunyam jek kotor ora usah zakati. Malah gedeng bareng. Gedeng bareng ta sarap bareng. Mulane nggih kula bola-bali matur. Nabi itu punya dua sisi, ada standar a'la syurut, syarat ideal. Ada standar kebaikan itu absolut. Contohnya ngaten nggih, misale Nabi ngendikan tentang salat, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum. Fa'inkanu fil fikhi sawa'an fa'asanuhum. Fa'inkanu fil fikhi sawa'an fa'abdamuhum hijrah. Fa'asanuhum terus fisini fa'abdamuhum hijrah satu sing. Orang yang berhak jadi imam, satu, yang bacaan fatihahnya paling benar. Itu ya dawuh Nabi. Jika fatihahnya benar, maka yang paling berhak jadi imam itu yang ahli fikih. Jika ahli fikihnya sama, yang paling berhak yang paling sepuh. Jika sepuhnya sama, yang paling berhak yang hijrahnya dulu. Itu standar ideal. Memang idealnya seperti itu. Tapi Nabi nanti ngendikan khol sallu khol fakul libarin wa fajirin. Sholat itu kebaikan absolut, maka kamu boleh makmum. Cik imame fajir, lajut cik imame wong ape. Mau ngajak? Ngajak ape. Makanya sebagai riwayat sallu khol famangkola. Ya itu cik sholatnya rapati bener lah, mau ngajak ape. Wongnya kelakuan elek lah, mau ngajak sholatnya wisah yuk. Sallu khol fakul libarin wa fajirin. Sekarang sama saya tanya, sholat itu kebenaran absolut apa nisbi? Absolut kan? Kalau kebenaran absolut, siapapun baik melakukan itu, kalau orang nolong kecelakaan. apa terus kowe gawe aturan, kowe fatwa, misalnya kowe pidato ning dinti cerita. Syaratnya yang bisa nolong orang kecelakaan adalah satu, dia harus soleh. Dia tidak pernah zina, tidak pernah maling, tidak pernah korupsi, tidak pernah berbohong, tidak pernah macam-macam. Wih, orang kecelakaan orang yang menunggu yang kabel tahu dosa. Kiai tahu dosa, mau bodoh ini, mau macam-macam. Ya, siapa yang tahu dosa? Kalau Mustafa mungkin dosanya orang zina, orang maling, tapi bodoh ini kalau bolak-balik. Kalau misalnya. Nanti ini raro nak korban healing. Nah ini saya kalau dulu pulang balik, terus mungkin dulu pulang baturi 5 menit turu. Bodoh itu orang bodoh. Tapi kalau gede rau, uang bingung so turu nek. Nah aku nyala nanti ini turu berarti nentang nek mati. Allah ya wes akhirnya aku yang sirah aku sotri. Lego. Tapi aku tak ngerti jadi uang nyelayani. Jadi, ya wes ngono. Tapi aku tetap darani ku ape. Dibang melekan terus eling masalah terus stres malah repot. Sampai turu. Mung kula kiai elmune akeh tetep iso ngelmoni santri model dikne iki iso. Nek cek cukup lah ilmuku kanggo analisis dikne iku cek cukup. Nah seperti itu, sekarang salat itu sesuatu yang baik enggak? Baik. Kalau sesuatu yang baik absolut siapapun boleh melakukan salat karena kebaikan ab. Seperti tadi saya sudah nyontokkan bolak-balik. Loro tambah loro itu papat. Rektor Al-Azhar yang muni papat. Londe yang muni papat. Koruptor yang lagi takut KPK yang muni. Karena kebenaran absolut siapapun berhak melakukan itu. Karena kebenaran. Makanya syahadat la ilaha illallah boleh diucapkan siapa saja. Orang pernah maling, pernah zina, pernah kafir ratusan tahun. Boleh enggak ngelapan la ilaha illallah? Boleh. Dan menjadi muslim apa enggak? Muslim. Andaikan syaratnya orang soleh. Saya wis oleh sing lagi lafal no. Udah ada malah gedeng bareng. Sama saya kita bedai, lafal no lelwa orang kafir yang puluhan tahun menjadi muslim ndak? Sebelum itu dia baik apa buruk? Mereka kebenaran absolut itu bisa dilakukan siapa saja. Mulanya Imam Syafi'i ketika diprotes, kaifatu sahih shalatal fasik shalatal ghasib, ma'nahu taqarraba ila Allah bisa bil ghasbi. Bagaimana Anda mengesahkan sholatnya orang pakai baju gasapan padahal sholat itu takorum, maksud takorum gak pakai gasapan. Imam Syafi'i oleh nentang kowe wani nganggep sholat ora penting, kowe wani batalo sholat wong sujud kowe pangerane sih mbok batalo fa sholatuhu sahihah, sholate wong nganggo baju gasapan sah, sujude sah, gasate haram wis ngono kok tapi tetep sah. Tapi aku raro ra Mustafa nyolong duwe bapak itu disalamno template ning aku raro iku kuwi piye raro. Nyolong salam tempel no, ya iya wararoh nanti. Coba ngudi colongan roh lah. Enak lah. Nah makanya seperti itu, kita ini pasti hamba yang soleh, setidaknya saat sholat. Kayak Ibnu Umar ngukumi sholat hajat pas sholat. Dia gendoh ikilah pas sholat, ya wis makmum. Lalu dari Ibnu Umar, kenapa ada makmum hajat? Ketika ada pengumuman hayalah sholat, hayalah falah, sama awum diajak sholat, masa ada? Tidak mau, meskipun aku yang geremeng. Geremengnya hajat, tapi yang ini pas sholat ya, wong apa ya makmum. Nah, sehingga ulama biasa makmum, wong dolim-dolim ya biasa. Coba kelompok tertentu, nara kelompoknya mau makmum. Digoni wong domba, keselan domba, aneh-aneh. Ini reso ngaji tak jamin. Maksudnya jelas reso ngaji. Nah, reso ngaji mesti kayak kulau fatwanya. Wong alim standar. Kulau fatwanya itu ulama Mekah mesti tujuh, ulama Mesir tujuh. Wong alim itu sandinya sama. Kalau ada fatwa itu, mesti fasyat, mesti ra'alim. Karena hadisnya sama, kita pasti model-modelnya sama. Mau jelas Nabi nanti ngedikan Al-jihadu madin ma'akul libarin ma'fajirin. Berjuang itu wajib. Cek sing melok berjuang gue, cek wong ngelek, cek wong apik. Saya kita takoi, preman-preman Islam sing ratau sholat. Iku ada wong bangun masjid, bangun gereja seneng di. Wes jawab ya. Seneng bangun masjid, senajan itu dia ada sholat. Tapi misalnya ada berita, ini kenapa bangun gereja? Oh aja, nganyak uang. Dia ada orang Islam, di bangun gereja. Lagi ada orang masjid sholat, oh orang tapi tetap aja. Hati ada uang. Ya mereka, ini tetap sholat ya, dalam komentar itu tetap. Oleh, soalnya sholat itu ya, fase. Nah kalau nanti diceritain itu aku, dia ini kapal feri. Tidak tahu sholat dong. Kerja di Malaysia. Walhasil ceritanya itu kapal feri itu karena hari Jumat ada yang sebagian besar penumpang TKI itu Jumatan. Sono ciri nong gremeng, wong kapale wong akeh udah ke tiga Jumatan. Lu dijotos sih sing gremeng. Padahal di Cina ini wani gemam mergono konco wong Islam ora salat. Si Joko sih sing ora salat. Bareng lu ora salat kok malah Joko sih. Wah, ora salat lah ngono nyek salat tak Joko sih. Lu ini cerita kula bodo-bodo tenang. Wah, aku ora salat Gus, tapi ana wong nyek kiye tak Joko sih. Parah, ya yes, masalah itu ya HP-HP ini nanti kapan-kapan sholat. Oh, itu butuh waktu. Oh, gendeng-gendeng. Ya yes, semua pengiran ya yes, semua peniku. Ya yes, sunai pengiran. Itu akan ngonton. Pokoknya barang HP ini absolut, itu tidak usah saran. Barang HP ini absolut, tidak usah saran. Iku mau contohnya wow, ono wong bar maling, terus ono wong kecelakaan. Nah aku edaran di sarate apik, iku kudu apik sih, berarti wong ora oleh nulung wong kecelakaan. Wong elek sih. Ora oleh. Sama ndak critani, kabeh ulama dhe critani iki. Bahram al-Majusi nu elek-elek wong. Mergo saking pintere nganti dadi wong elek. Bahram niku raja, dhe anak wayu. Bareng angen-angen niku roh celek-elek Joko mikir. Lah iya kok enak sing rumataku kok sing ngrasakno wong liya. Dadi dirabi dhewe rek celek-elek wong. Perhitungane masuk akal. Wong sing rumataku kok dirasakno. Ya gendeng tenan jene bareng. Pas mau bulan madu bapak iku wonten armala-armala iku rondo. Rono beto uplek, cara riyen uplek. Mboten beto senter wong sugeng ngendi sira ono senter. Angger diparani bali nek. Enggak gampirang menit baliknya, sampai salah sama rot, sampai tiga kali. Bareng sampai tiga kali, baru nututi. Nututi ternyata itu anaknya juga itu nangis. Bukti lo, bapak pinter nangis. Tak kok, mbah kena nopo jenengan tenggen kulo, agar tak parani kok melayu. Kulo niku tiang muslimah, nak eling jenengan majusi, kulo rasidho juga tulung jenengan. Tapi agar ke omah, anak kulo nangis, kulo kepengen jaluk beras jenengan. Sehingga dia taruh tut sampai berkali. Ini jari barom pun bahas jenang temeriki mawon. Mulai dan mek gantung dipikul dia, rojo loh dia. Gak sido kelam. Syaratnya rasido loh ya udah diung soleh. Rasido kelam. Diterno dia. Saat detik itu juga Allah maringi tobat dia. Detik itu juga gara-gara ngetoro gantung nih. Rondo digawa dia. Iya gitu. Padahal dilakukan oleh orang yang fasik. Tapi kebenaran sedekah adalah kebenaran absolut. Faham ya? Apa sih bisa diwujud goblok tak lawan nanti ketemu pangeran. Kowe anu anu tung zuhud iku saleh wae, nek fatwane dikoreksi sik. Nek sesuai fatwane wong alim ngikuti, nek ora ya. Dan nek sama tak kok cara dikoreksi piye Gus kula ora alim. Ya anu tak kok sementara wae angel temen iki. Sementara wae, sebenarnya kita ngalim ora usah wae sementara ya supaya. Mau kapan alim membicara roh, pokoknya sementara panggil temen. Ya tadi, makanya Rasulullah kemana ngendikan mangkola lailwa dakholal. Terus ada yang tanya, wa in zana wa in saroko, meskipun pernah zina, pernah maling. Jawabin Nabi, wa in zana. Karena kebenaran absolut tidak bisa dibatalkan oleh perilaku sosial. Ya tadi, dua tambah dua itu lonte muni papat. Maling muni papat, koruptor muni papat. Terus buat akona Syekh Azhar. Bah, ya Syekh Azhar dua tambah dua, kata maling, kata gento, kata koruptor itu empat. Anda sebagai orang soleh jawab berapa? Apa berarti? Wah, tak muni lima, benar kembar. Ya, rektor gendeng jenenge. Lah iya, misalnya yang provokasi rektor Al-Azhar. Mbak rektor, rektor Al-Azhar, alim-alim, misalnya alim, jenenge ketua ini Al-Azhar. Mbak Al-Azhar, kalau nanti tangkrut lonte. Nanti tangkrut lonte, dua tambah dua, itu jadi ini. Bapak, kalau tangkrut koruptor, dia bapak. Tangkrut copet, dia. Wah, berarti yang ngelek tak takutnya 2 tambah 2 ini. Apa? Jenengan sebagai orang soleh, cara jenengan pinter 2 tambah 2. Terus dia bilang, wah, walu itu. Butuh kurang kembar. Pindarannya rektori goblok tau. Terus ketika jawab 4 itu karena setuju lonte apa karena kebenaran absolut? Kebenaran absolut. Sehingga lonte pun boleh melafatkan la ilah. Makanya kata Nabi siapapun melafatkan la ilaha illallah pasti nanti masuk surga meskipun pernah melakukan kesalahan. Salah-salah kebaikan. Jadi kayak Mustafa baturi kula wis niat khidmah wong dire wangi rawar bojone. Mergo bojone bosen maksud ora perkara Mustafa iku. Kula yo curiga. Kok nanti gelem kok ana apa? Aku yo ora terus nuntun taat be guru, serai-rai ngene ora taat. Wis diperhitungan dhewe, nemu diperhitung. Di rumah juga diabaikan ya, Mbak Duri apa? Ke sebarang, nice. Murah kontrol sore ya, orang. Tak, itu kebenaran absolut. Nulung guru ya, meskipun dalam melakukan itu salah. Turu ngorok seru, guru nerung turu wis. Ya koyo wong batu ribu, sama di ibu tua, batu ribu apik dari wangiran ning Jakarta, orang merantau ning Malaysia, mergo di ibu sepuh batu ribu. Meskipun es batu ribu ana salah. Wae ibuke yo weno kopi turu, wae ibuke butuh digandeng turu. Tangkat blok TV bal-balan. Tapi kan lumayan batu ribu ning kono di bang sing minggat ning Jakarta. Itu tuh pengiran di tengah ape, capek kok gelem tengok-tengok. Tapi yo pas-pasan api kon turu terus yo mau tetep. Yes ngono lah kita mbek pangeran yo ngene iku kon salat yo. Salat yo eling macam-macam, utang eling ngopo macam-macam yo eling. Wong setan kena diawali. Setan iku gobloke ora karuan. Tak warai sampean nak. Niki critane Said Muhammad teng kitab Syariatu wal Khalidah. Setan iku kena diawali. Abu Hanifah ku pinter tenan, wong pinter tenan jeneng. Ana wong niku lali, wonge kedonyan. Duwe emas niku batangan dipendhem ning bumi. Niki kan gak ana bank, gak ana brankas. Dipendem ning lali dene ditakok di lali. Takok Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah, saya ini punya emas tak pendem kok lali. Abu Hanifah matur mesti camedhe celek mesti. Niku carane eling seputi. Abu Hanifah jek sempat ngeper. Hadza laisa min masailil fiqh. Ini ndak masalah fikih. Tapi aku roh carane ngakali. Wa innali bidzalika khilas. Saya punya caranya. Ini cerita tentang banyak kitab lah, termasuk tentang kitab Sayyid Muhammad. Carane seputi, mbok bengi ke tahajud. Luas pulau rokaat tapi rokok itu tahajud. Tenanan orang beleng pangeran. Mur ngatain tak iya. Tenan tahajud. Bareng tahajud lagi dua rokaat, eling masih neng dawat di. Isu isu soalan. Ya Pak Hanifah baru dua rokaat saya sudah eling. Lu aku serah tak ada setan. Nak lu solat tu diri lu tu ternyata kepancing deh. Jadi ulama yang sangat cerdas, setan itu dua kali. Jadi dia tak aku serba, mesti kena sholat diri di setan beneling. Dunia mu, malah dia kita kon. Sholat wiling kabe, dunia dunia ni. Tapi aku ikut dia tajud pun. Jadi setan itu termakan deh. Cara aku jadi setan itu tetap rata eling. Setan itu goblok. Jadi lama orang tu ngadik pintar kali apa? Wes kalau begitu aja tu, wes kau nak bareng isu EB. Biar dong kita tu masuk apa ni? Pantul langsung eling. Jadi wali bayi aku ngerti. Mesti uang tak eling pangeran tu biasa nanti ke gude eling no. Tanya ni, orang setan ni ketul sakit. Wes so pintar nganti ngakali setan ni. Rai so, aku lepas isu ilmu ni ngakali apa? Setan. Nabi guru tak warai trik mengalahkan kecuali kayak setan dewe wah angel ya angel banget itu nabis itu sama setan itu paham gitu atau sampai kudu yakin nak Rasulullah itu orang luar biasa jadi atas sholah itu udah harus kaya bayangan orang zuhud kudu ideal buatan gitu tak balik malah ya sholah itu orang kaya bayangan orang zuhud kedah nopo kedah ideal anggar barang apik yang buat lakoni ya jenisnya ngelakoni barang so soleh dan lewat itu kita harap-harap di sepura Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya kowe merasa dosa mu akeh, seneng sedekah, seneng tahajud, seneng mung soleh, nak menawa sebab kebenaran ini semua dosa kita di sepura Allah Subhanahu wa ta'ala. Kados Bahrom niku critane ngoten to. Ana wali turu ning dekat Multazam. Ketemu Rasulullah dititipi salam, "Cung salamku ning Bahrom omahe iki." Bareng dicari di alamat ternyata anane Bahrom sing agamane maju si wis ngono terkenal rabi anake wis koyo fasik lah akhire dene yakin waduh ngipiku salah tapi mosok Rasulullah salah akhire dene mamang wis tetep akhire moro ning Bahrom moro Bahrom wis dene wong lugu lama wis ya Bahrom aku ngipi ketemu nabi kon salam ning kowe aku asline janggal wong kowe wong maju si tapi iki dari nabi tak sampeno akhire Bahrom kowe udah amal opo kok nganti malam ini aku dipethuki nabi. Bahrom cerita, tadi malam ada kejadian begini-begini, akhirnya dene Islam. Gara-gara haru. Tapi bengi ku dadi entuk hidayah terus rasido kelon. Paginya Islam. Artinya gini, dia yang majusi saja punya amal yang bisa di ACC diterima Allah. Karena amal baik adalah kebenaran absolut. Siapapun boleh melakukan. Mana kadang-kadang berlebihan gitu, yang jiwa itu nak fatwa berlebihan. Wong nak amal solat tu buat ini toto se, kambi ini toto se, di toto piye menelba, bawa ngape solat dia wong ape, wong aneh-aneh. Di toto toto malah rasik tu solat. Akhirnya was-was angger wong disampai ni pas takbir, Allahu Akbar atau tidak di, mereka nonton apa? Hati, hati sini toto rakenek saya, tapi solat di solat dia wong ape, wong aku tu aneh-aneh, aneh-aneh. Paham ya, mana sholat rasa was-was ya. Nah was-was mantasnya bisa ngidoh, terus wira barbar. Terus wira barbar, bagi mame ruko ada jadi lo, jadi boleh jadi perhitungan deh. Mereka nak menangi ruko, berarti menangi saroka. Lo was-was jadi perhitungan. Aneh-aneh, ada wudhu banyu saja jedeng dintekno. Apa yang nyucekno itu banyu, yang nyucekno kersane. Apa, semuanya wudhu memewah, nak wang kersana suci yo. Malah nggak ada saya jeding malah mencintai sakit tuh. Sanyone cepet rusak listriknya larang. Mungkin dia nak nyumbangnya rakyat nggak ada apa. Boyo mikir, udah. Wah mana aneh wah. Es biasa ya mau mebuang. Kayak pulau nang sholat nama Mustafa es. Es kau saya umul koma aku umum lagi tabillah. Sembrah imam sempaling alim paling macane bener. Lah Mustafa imamnya aku yo merasa berarti. Ngono yo repot. Mau gue neng dalan. Mamu imam Fatihah bener to ora? Roh najis to ora? Ya ora nang jamaah ning dalan perkara nang ngontrol imam. Lho kowe wae salat apa eling imam? Apa eling pangeran apa eling? Saiki salat kan eling pangeran ta eling imam? Eling pangeran, alhamdulillah Gusti jaran paringi sujud. Ternyata sing sujud ra kula tok ning dalan-dalan ya akeh sujud, akeh jamaah. Alhamdulillah Gusti sing nyembah jenengan ra kula tok kata tembuti-muti kata. Mula imamnya rada salah menjadi tiang desa Gusti menjadi sepuro nak urusan. Lah kula nate lho niki kisah nyata kula zaman tese tahun pinten iki sekitar 97-98 pertama-tama teng Jogja niku umbal ya ngebis rek. Ngebis keng Pati badan numpak ban dobel dugi Purwodadi, Purwodadi numpak bis relan niku dugi Solo terus Solo Jogja. Yen kula jek usaha rapi be santri sarang wonten sekawan dhewe sing nderek ngaji kula teng Jogja. Pas di tengah Purwodadi itu ada jamaah jumatan, orangnya itu hanya 16. Imami Fatihah ora bener jumlahnya juga 16. Santri kula sing ngaji kula do ya ada mah aturannya gitu kalau ndak sampai 40 harus ya ada karena sebaiknya duhur bukan apa jumat. Ai kula ora ya ada. Jadi ada tak kok. Ngajinan ora ya ada. Saku mantep salatku ditompo. Mantep ngono ae. Wis aku intikal mazhab cara Imam Malik atau Ahmad bin Hambal tuh sementing jamaah. Cek papat minimal 6 cek rolas. Yang penting keceluk jamun, hanya jamun. Jamun itu kelam. Mereka Jum'ah dari kata apa? Jamun. Rumono ya. Ya sudah seperti itu. Ternyata setelah saya komunikasikan, kok boten dhuwur mawon. Masyarakat sini tidak mau wong Jumat-Jumat kok sholat dhuwur. Ya pinter olesan masuk akal juga. Lho nek cara fikih kalau enggak sampai 40 kan disuruh sholat dhuwur. Tapi mereka tidak mau wong dhuwur-dhuwur kok. Jumat-Jumat kok. Nah seperti itu kita harus intikal madhab bahwa ada ulama yang membolehkan Jumatan di bawah 40 rongono ya. Nah kemudian Imam Syafi'i itu alasannya ini rongono tenan kira rasa tersinggung biasa. Alasan Imam Syafi'i itu sederhana. Karena kalau orang itu 40 pasti salah satu di antara mereka wali. Ini yang ada di kitab Ya'anatut Thalibin. Jangan-jangan kalau kamu udah diterima ada yang diterima karena ada wali. Tapi zaman akhir satu selalu orang wali ini. Paham gak? Mau bulat kabeh sak kiai ini ya bulat. Ayo mau saya ini. Di saya batang pulau tuh sana wali ini. Saya zaman akhirnya hukum pulau wong 200. Nah mesti orang wali ini. Ayo. Mau curah jelas ya. Ada. Wong jadi ini imam, gue ngikut imam Leo. Ayo misalnya. Ada wali-walinan. Wis ora usah ngono. Piye-piye salat Jumat jenenge sujud ning pangeran. Kowe wani batalo sujud. Wis nganggo mazhab Imam Syafi'i sing iku. Salat iku ruku, salat iku sujud. Kowe wani batalo wong sujud ning pangeran. Kowe wani ketemu pangeran. Mustofa, wingi ono wong sujud ning aku ning Purwodadi ning pedalaman. Sujud tenan wae subhanallah rabbiyal a'la. Kowe bedarani rasa. Kowe rasa nang wong sujud aku. Kowe wani jawab pertanyaan pangeran. Ayo wani to ora? Kowe wani kan? Mulanya menengah ya, guys. Kecangkeman orang sholat dibawa komentar. Nanya lah, no wong ewa, ya usah nopo. Sholat karena kebenaran nopo absolut. Eleng-eleng ya. Mohon kula wajar. Hadza wa illam yahsul. Faqala moko dawuh sapa jami'u ahli samawati sekabiane penduduk langit, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pun nggih. Alhamdulillahi mil alisan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil alisan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil alisan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil alisan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil alisan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa mundal ilam wa mablagh ar-ridha wa zinat al-arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa mundal ilam wa mablagh ar-ridha wa zinat al-arsh.